فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا الْمِسْكِينَ خَيْرًا بِهَذَا الْمِسْكِينَ خَيْرًا. Apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan terhadap orang yang miskin, ai terjatuh di dalam noda-noda dosa itu, yang terjatuh dalam kesalahan itu, Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan padanya, ibtalahu bi amrin yuksiruhu bih. Maka Allah Azza wa Jalla akan mengujinya dengan perkara yang menjadikan dia tunduk dan patuh. Wa yudhillu bihi 'unuqah, yang dia bisa menundukkan dan merendahkan lehernya sebagai gambaran kepatuhan dan ketundukan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yusghira bihi ay wa yasghuru bihi nafsuhu indahu wa yusaghiru bihi nafsuhu indahu, dan dia benar-benar merendahkan dirinya di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah jatuhkan dia kepada sesuatu yang membawa dia patuh. Allah Azza wa Jalla menguji dia dengan sesuatu yang menyebabkan dia menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada siapapun dari hambanya sesuai dengan kemahabijaksanaan dan keadilannya, dan juga sesuai dengan apa yang Allah maukan dan kehendaki. Namun sebaliknya kata beliau, wa in arada bihi ghayra dhalik, namun apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan selain itu, Allah tidak inginkan kebaikan pada hamba itu, Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan kebagusan pada hamba itu, apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat padanya? Khalahu wa ujbahu wa kibrahu, Allah biarkan dia, Allah lepas dia, dan Allah Azza wa Jalla membiarkan ujubnya dan kesombongannya. Allahu akbar, malapetaka di dalam hidup jikalau seseorang hamba memperoleh hal ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini jangan sampai kemudian kita barakallahu fikum mengatakan Allah telah berbuat zalim pada diri. Kita diingatkan bahwa apapun yang kita jumpai dan temukan di dunia ini dari hal yang kita tidak pernah inginkan dan maukan, jangan sekali-kali mencari kambing hitam. Tetapi harus kita memiliki sifat sportif, yaitu melakukan ya koreksian, evaluasi terhadap diri kita sendiri. Faman wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa saja yang menjumpai dan menemukan selain kebaikan di dalam hidupnya, maka jangan sekali-kali dia mencela kecuali dirinya sendiri, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah diulang oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pada pembahasan yang telah lewat. Kata beliau, apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan selain itu, Allah tidak inginkan padanya kebaikan, Allah biarkan. Allah Azza wa Jalla biarkan dia dengan sifat ujubnya, dengan sifat sombongnya. Wa hadza huwal khazlanul mujibu lihalaki. Inilah kerendahan yang akan berakhir pada kebinasaannya. Binasa dia. Barakallahu fikum. Ya. Ini adalah sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, yang kita harus sadar selalu, sadar agar kita mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun kecuali ada hitungannya. Sebagaimana tidak ada kejelekan sekecil apapun yang kita lakukan kecuali ada hitungannya, rahimani wa rahimakumullah. Semuanya kembali kepada Allah. Tidak menutup kemungkinan kejelekan itu akan diampuni oleh Allah. Itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menutup kebaikan sebagaimana yang telah lewat akan menyebabkan datang dosa di belakangnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana yang di atas. Fa innal 'arifina kulluhum mujmi'un 'ala anna at-tawfiqa alla yakilaka Allahu ta'ala ila nafsika. Ahli ma'rifah ay ahli ilmu, semuanya sepakat bahwa sebuah taufik itu adalah Allah Azza wa Jalla tidak menyerahkan dirimu kepada dirimu sendiri. Allahu Akbar. Fa innal 'arifin, orang-orang yang berilmu, arifin, ahlul ma'rifah, semuanya sepakat bahwa taufik itu adalah Allah Azza wa Jalla tidak menyerahkanmu kepada dirimu sendiri. Bagaimana? Allah bantu, Allah tolong, Allah permudah, Allah perlicin, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan, memberikan, memberkahi, dan seterusnya dalam setiap upaya-upaya dia menjalankan hidup ini. Barakallahu fikum. Alla yakilakallahu ta'ala ila nafsik. Catatan yang sangat penting untuk kita bawa di dalam hidup ini, untuk kita selalu melakukan evaluasi dalam setiap saat. Kok dimudahkan untuk melakukan dosa dan kemaksiatan? Kenapa? Barakallahu fikum. Kok ada rasa berat untuk melakukan kebaikan? Ada rasa berat untuk melakukan amalan-amalan besar, amalan-amalan soleh, baik yang terkait dengan diri kita, terkait dengan keluarga kita, terkait dengan masyarakat muslimin. Kok ada rasa berat? Coba dicek kembali. Dicek, barakallahu fikum. Betapa banyak kebaikan yang kita dapatkan itu terlahir karena kebaikan sebelumnya yang kita lakukan. Betapa banyak kesulitan yang kita hadapi karena kita benar-benar menyulitkan diri kita sendiri. Betapa sering kita menemukan di dalam hidup, barakallahu fikum, kegundah gulanaan, ketidaktenangan, kesedihan yang berkepanjangan. Coba, coba dievaluasi kembali. Ada sebelum itu yang telah kita lakukan dan yang telah kita perbuat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana juga sebuah kesalahan, kekeliruan, kesesatan itu merupakan buah dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Terus demikian. Itu akan putus mata rantainya, kejelekan itu, apabila kita tutup dengan taubat kepada Allah. Kejelekan terus berputar, berputar, berputar, melahirkan kejelekan, terus melahirkan kejelekan, melahirkan kejelekan. Maka kita dituntut untuk memutuskan mata rantai kejelekan itu dengan segera melakukan kebaikan dan menghapusnya dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan taubat itu kita memutuskan mata rantai kejelekan yang beranak pianak kejelekan itu, rahimani wa rahimakumullah. Jadi barakallahu fikum, sebuah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, di saat Allah subhanahu wa ta'ala menolong, membantu seseorang, memberikan taufik, kemudahan, kelapangan dada, kelonggaran, ketenangan, ketentraman di dalam hidup. Wal khadlanu, adapun kerendahan dan perendahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ayyakilaka Allahu ta'ala ila nafsika. Perendahan dari Allah, kehinaan dari Allah azza wa jalla itu bentuknya adalah Allah menyerahkanmu kepada dirimu sendiri. Allahu Akbar. Apa yang mampu dibuat oleh manusia yang lemah, manusia yang fakir ini, tanpa ada bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mungkin kita mau menggantungkan kepada kedua orang tua kita. Menggantungkan hidup kita kepada saudara-saudari kita. Menggantungkan hidup kita kepada muhsinin, muhsinin, muhsinin dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kalau kita tidak melakukan sebuah perbaikan di dalam hidup, mengembalikan bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, ingat, disitulah kelemahan seseorang sesungguhnya. Walaupun mungkin dia bisa menggenggam jutaan, miliaran, triliunan, karena mungkin bantuan dari seseorang atau bantuan dari sebuah organisasi, engkau tetap orang yang sangat-sangat lemah. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla akan menolong dan membantu hambanya, menjaga, memberikan kecukupan pada hambanya di saat hamba itu benar-benar mengembalikan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan, faman aradallahu bihi khairan. Maka barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menginginkan padanya kebaikan, fatahalahu babadzul wal inkisar. Allah bukakan buat orang tersebut pintu perendahan diri, pintu penghinaan diri, ketundukan dan kepatuhan. Wadawamal laja'i ilallahi ta'ala wal iftiqara ilaih. Dan terus menerus kembali berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terus berada dalam kondisi merasa butuh kepadanya, ay kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tanda Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan padanya. Dia orang tak punya, tetapi dia tidak merendah diri. Dia orang yang butuh bantuan, tetapi tidak ada mengemis kesana kemari. Dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa tidak ada satupun dari makhluk yang melata di muka bumi ini, kecuali sudah tertera dan tertulis rezekinya di dalam hidup. Tidak akan dikurangi oleh siapapun, dan tidak akan tertukar dimanapun dan kapanpun. Hambanya akan berjalan dan hidup dengan ketentuan dan catatan itu. Maka di saat Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan pada seseorang, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia untuk selalu kembali kepada Allah dan merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Kedua, termasuk Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, wa ru'yata uyubi nafsihi wa jahliha, yaitu memandang, melihat, mengetahui, memahami, menyadari tentang aib-aib yang ada pada dirinya dan kebodohan-kebodohannya, wa udwaniha dan dia mengetahui tentang perbuatan zalim yang ada pada dirinya, barakallahu, dia sadar. Allah jadikan dia sadar untuk kemudian dia mengerti aib-aibnya. Dia kenali kebodohan dirinya dan dia mengetahui tentang sikap melampaui batas yang ada pada dirinya, barakallahu fikum. Subhanallah, nikmat dari Allah Azza wa Jalla jikalau seseorang dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenali, barakallahu fikum, dirinya. Karena ini bertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan kebaikan pada dirimu. Allah membukakan kebaikan di saat engkau mengenali sekali lagi, memahami, melihat tentang aib-aib diri kita, kebodohan-kebodohan diri kita, dan sikap melampaui batas. Sikap melampaui batas, barakallahu fikum. Nah, juga termasuk dari Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang, wa musyahadata fadli rabbihi wa ihsanihi wa rahmatihi wa judihi wa birrihi wa ghinahu wa hamdihi. Termasuk tanda kebaikan pada diri seorang selalu menyaksikan di dalam hidupnya karunia dari Rabbnya, kebaikan Rabbnya, rahmat Rabbnya, kedermawanan Rabbnya, kebaikan dan maha kayanya dia dan maha terpujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Jadi sekarang dua hal yang ditekankan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, yang beliau menggambarkan kedua perkara ini bagaikan sayap pada burung. Apa itu? Fal'arifu sa'irun ila Allah taala baina hadzainil janahai. Orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan, rahimani wa rahimakumullah, adalah orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara dua sayap ini. Seorang yang berpengetahuan, orang yang berilmu, berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kedua sayap ini. La yumkinuhu ayyasira illa bihima. Dia tidak mungkin akan bisa berjalan menuju Allah Azza wa Jalla kecuali dengan keduanya. Famata fatahu wahidun minhuma, maka kapan saja luput salah satu dari kedua perkara itu, fahuwa kattairi alladhi faqada ahadu janahai, bagikan burung, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang hilang salah satu dari sayapnya. Qala Syekhul Islam, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-arifu yasiru ilallahi baina musyahadatil minnati wa mutala'ati aibin nafsi wal amal. Kata beliau, orang yang berilmu, berpengetahuan, berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala berada pada atau berada di antara musyahadatil minnah. Dia selalu melihat nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh misalkan apa yang Allah turunkan dari bentuk ujian virus corona Berapa bulan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla virus ini? Dan berapa tahun kita mendapatkan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla keluar dengan bebas, ini dengan bebas, itu dengan bebas, dengan semaunya kita? Ternyata tidak sebanding kalau kita benar-benar orang yang punya pengetahuan. Artinya bahwa ujian dan cobaan ini tidak menjadikan kita orang yang banyak berkeluh kesah, tetapi menjadikan kita bertambah semangat. Bertambah semangat untuk melakukan hal-hal yang akan mendatangkan manfaat di dalam hidup, terlebih terkait dengan manfaat akhirat kita. Kita diuji oleh aturan-aturan dari wulatul umur, pemimpin. Untuk kita terus berada di rumah, tidak keluar kecuali dalam hajat-hajat yang mendesak. Barakallahu fikum. Ya, keluar dengan menutup mulut, yang dulu kita bebas, tidak ada yang menghalangi untuk menghirup ini, menghirup itu. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguji kita ini mau tidak. Dalam kondisi Allah turunkan virus corona ini, maukah kita terus menjaga prinsip-prinsip manhaj kita, yaitu taat kepada ulatul umur. Bahkan barakallahu fikum, pemerintah kita menekankan agar kita jangan menjadi penyebab terdampaknya orang lain atau kita menjadi terkena dampak orang lain. Benar-benar ditekankan oleh pemerintah kita barakallahu fikum. Nah, ini mengharuskan kita untuk berjaga-jaga. Dalam melaksanakan hal itu, benar-benar kita menjaga dengan semampu kita, semaksimal yang kita bisa lakukan dan bisa kita perbuat. Alhamdulillah, ahlu sunnati wal jamaah, dimanapun mereka berada, berada di dalam kesiapan dengan kadar kemampuan yang ada pada mereka untuk melaksanakan himbauan-himbauan pemerintah barakallahu fikum di musim virus corona ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka disinilah sesungguhnya, kalau kita mau benar-benar menyaksikan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla sebelum kita dikasih ujian, ternyata terlalu banyak yang kita sudah manfaatkan, pergunakan, ambil. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, salah satu ciri orang yang berilmu berjalan menuju Allah, orang yang berpengetahuan berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu selalu menyaksikan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Kendati pun kaitannya dengan urusan duniawi, contohnya dia selalu menyaksikan kalau Allah telah memberikannya lebih. Kalau mungkin dia bisa menghasilkan sehari 50 ribu atau itu, di sana ada orang yang sama sekali tidak bisa menghasilkan. Barakallahu fikum, agar kita jangan berkeluh kesah, terus berbuat sesuatu yang akan menguntungkan dunia dan akhirat kita. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Jadi selalu menyaksikan bahwa apa yang kita dapat di dunia ini terlalu banyak sesungguhnya dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang Allah turunkan ujian virus corona. Di situ ada permintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk taat kepada ulatul umur, taat kepada pemimpin kita, menjaga diri, menjaga orang lain, menjaga masyarakat, menjaga keluarga kita, menjaga barakallahu fikum. Maka ini ujian keberikutnya agar kita jangan melupakan Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Sekarang Allah sedang menguji kita dengan mungkin mencabut sebagian nikmat. Barakallahu fikum. Dari hidup kita kebebasan untuk ini, untuk itu diambil karena memang taat kepada ulatul umur, lakukan dan laksanakan sebagai sebuah barakallahu fikum pengetahuan kita. Kalau ini merupakan bagian sesungguhnya dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu saya mengajak segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah yang berada di lingkungan pondok pesantren Imam Syafi'i ini untuk terus berpengetahuan di dalam hidup, mencari keberkahan pengetahuan yang kita telah punyai agar kita benar-benar digolongkan dalam barisan al-arifin, orang-orang yang berpengetahuan di dalam hidup. Dia tidak akan pernah barakallahu fikum merugi bila pengetahuannya itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan langsungkan besok malam terkait dengan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.